بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحميدية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukimu untuk melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Jadi di sini Syekh Rahimahullah Ta'ala mendoakan kembali kepada mereka-mereka yang mempelajari risalah ini. Setelah memberikan mukadimah dengan berbagai macam doa, di sini ketika mau memasuki inti dari risalah, telah memerintahkan seorang untuk berilmu, i'lam, suatu perintah agar orang membacanya bersiap-siap terhadap apa yang akan disampaikan. Jadi kata i'lam diberikan di sini agar orang yang mau mempelajari kitab ini bersiap-siap untuk mendapatkan ilmu yang akan disampaikan. Arsyadakallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukimu kepada jalan ketaatan kepada-Nya. Ini doa kembali, doa dari Syekh dan Arush, maknanya adalah Ribtul Ghaib, lawannya penyimpangan. Jadi Arsyadakallahu ta'ala terkandung di sana doa agar seorang lurus dalam menapaki jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam kitabnya, "Fattabayyana ar-rusyda minal ghayy." Telah jelas jalan yang lurus dan jalan yang melenceng. Kemudian setelah memberikan persiapan kepada orang-orang yang mau mempelajari kitabnya itu, boleh mulai masuk pada inti permasalahan. Annal hanifiyah millata Ibrahim. Sebenarnya hanifiyah itu adalah agamanya Ibrahim. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Qad sadaqa Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di sini bahwasanya millata Ibrahim hanifa. Agama Ibrahim itu adalah agama yang hanif. Demikian pula dalam firman yang lain, "Ma kana Ibrahim yahudiyan wa la nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Bukanlah Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani. Tidak Yahudi, tidak pula Nasrani, akan tapi dia adalah seorang hanif dan seorang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan musliman. Apa makna hanif? Makna hanif diambil dari kata al-han yang bermakna al-iqbal. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala telah menjelaskan tentang makna ini adalah dengan makna yang sangat bagus. Beliau mengatakan dalam kitab beliau, "Jalalul Afham wal Hanif huwa al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'amma siwah." Ini termasuk pengertian-pengertian yang bagus. Jadi, dihafal. Bagaimana kita menghafal pengertian ibadah, menghafal pengertian syirik, dan menghafal pengertian-pengertian yang lain, di antara yang banyak dihafal pengertian hanif. Perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam mengajikan al-hanif, beliau mengatakan al-hanif huwa al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'amma siwah, yaitu bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling dari selainnya. Jadi dari mana hanif ini kita ketahui bahwasanya terkandung di dalamnya makna la ilaha illallah, dan itulah agama semua para muslim. Hanifan muslimah. Jadi dia menyerahkan diri bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dalil bahwasanya Ibrahim masuk dalam kategori hadis ini yang terkandung dalamnya dia menuju kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Banyak dalam Al-Qur'an menceritakan tentang Ibrahim bagaimana tegarnya beliau dalam mendakwahkan tauhid dan dalam memusuhi ahli syirik. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa irqala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Lihat. Ketika Ibrahim mengatakan kepada bapak dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Zat yang telah menciptakanku. Sebenarnya dia itu akan memberikan hidayah kepadaku. Pada ayat ini ikhwanillah terkandung makna tadi yaitu dalam lafaz innani bara'un mimma ta'budun berpaling yang Ibrahim dari apa-apa yang disembah selain Allah. Kemudian pada ayat innal ladzi fatarani fa innahu sayahdin ada penunjukan bahwasanya dia hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dan ini cukup menunjukkan kepada kita tentang kebenaran perkataan pengarang di sini, annal hanifiyah millat Ibrahim. Tentang hanifiyah ini juga Ibnu Qayyim rahimahullah taala telah menjelaskan apa sebenarnya makna dari hanifiyah itu. Beliau mengatakan, hiya tauhid wa ibadatullah ta'ala wahdah la syarika wa mahabbatuhu fawqa kulli mahabbah. Jadi makna hanifiyah adalah tauhid dan peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun, serta mencintai Allah di atas kecintaannya kepada selainnya. Oleh karena itulah Syekh dalam risalah ini menjelaskan agar makna yang diinginkan dari hanifiyah itu semakin jelas. Sudah mengatakan annal hanifiyah millat Ibrahim hiya an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Maknanya apa? Hanifiyah tersebut antakmulullah, yaitu kamu beribadah kepada Allah wahdahu, semata-mata kepadanya. Jadi semata-mata hanya beribadah kepada Allah mukhlishan lahu, mengikhlaskan baginya peribadatan, mengikhlaskan baginya agama ini. Kama qala ta'ala, bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini ada ya yang dihilangkan klik tahdid untuk pembalingan. Jadi asalnya illa liya'buduni, kecuali agar mereka itu yaitu jin dan manusia beribadah kepadaku. Yang makna ya'buduni adalah iwahiduni, mentauhidkanku. Baik, ini millah Ibrahim. Demikian pula millah seluruh para rasul, yaitu menyerukan untuk semata-mata beribadah kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Kemudian Syekh meneruskan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatin fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketika engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu itu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidaklah disebut sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bersama dengan tauhid. Paham? Jadi ibadah tidak akan disebut ibadah secara hakiki, yaitu mana ibadah secara hakiki adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika pada ibadah tersebut ada tauhid. Ibadah tanpa tauhid tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah yang sangat penting yang hendaknya seorang muslim mengetahuinya sebelum dia mengetahui perkara-perkara yang lain. Maka camkan satu hal yang penting ini. Fa'lam annama ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Kemudian beliau memberikan gambaran agar seorang lebih jelas dalam memahami makna ini dengan perkara yang lebih mudah. Qala rahimahullahu ta'ala kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'a taharah. Sebagaimana salat tidak disebut sebagai salat yang sah kecuali dengan apa? Dengan bersuci. Jadi kalau salat seseorang ingin dianggap salatnya, ingin sah salatnya, maka dia harus bersuci dulu. Adapun salat seseorang tanpa bersuci, maka walaupun dia salat 100 rakaat tidak akan bermanfaat sedikit pun. Demikian pula ibadah secara keseluruhan. Seorang beribadah akan tapi tidak dibangun di atas ketauhidan, maka tidak akan bermanfaat dan tidak akan dinamakan ibadah serta tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhala syirku fil ibadah afsadaha kal hadats idza dakhala fit taharah. Maka apabila telah masuk kesyirikan dalam suatu ibadah, kesyirikan tersebut akan merusaknya. Sebagaimana hadas ketika dia masuk dalam taharah. Kalau seorang kentut, wudunya batal atau tidak Abu Umar? Batal. Demikian pula seorang melakukan kesyirikan dalam amalan ibadahnya. Maka amalan ibadah tersebut juga apa? Batal. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengkiasan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mempermudah dalam memahami ini. Apa dalil bahwasanya kesyirikan ketika masuk dalam suatu ibadah itu menghancurkannya atau merusaknya? Siapa yang masih hafal? Setelah berkali-kali kita lewat bahwasanya syirik jika masuk dalam suatu ibadah maka akan merusaknya. Banyak di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la hadita anhum ma kanu ya'malun. Dalam surat Al-An'am. Saat ini hendak mereka itu melakukan syirik, maka sungguh akan hapus, akan hilang dari mereka apa-apa yang mereka telah amalkan. Jadi di sini kesyirikan ketika masuk dalam ibadah seorang akan merusaknya, sehingga terhapus amalan-amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu syirik wahai Muhammad, maka sungguh amalanmu itu akan terhapus. Akan sirna, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yakfur bil iman faqad hadatha amaluhu, barang siapa yang kufur ingkar terhadap keimanan, maka sungguh amalannya telah terhapus. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan ketika masuk dalam satu ibadah maka akan merusaknya. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada macam-macam kerusakan yang dihasilkan oleh kesyirikan ini. Karena sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya syirik itu ada dua macam, syirik akbar dan syirik asghar. Berarti kerusakan yang disebabkan oleh kedua macam syirik tersebut juga berbeda. Karena dalam syariat ini sesuatu yang berbeda tentunya mempunyai hukum yang berbeda pula. Sebagaimana sesuatu yang sama Tidak boleh seorang membedakannya, maka sesuatu yang tidak, tidak boleh pula seorang menyamakannya. Karena merupakan kaidah dalam agama, ya, dalam syariat kita, bahwasanya syariat la yufarriq bainal mutamatsil wa la yajma' bainal mutafarriq. Tidak ya, menggabungkan, tidak membeda-bedakan atau memisahkan sesuatu yang sama, tidak pula menggabungkan sesuatu yang berbeda. Saya cukupkan sekian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.